Di sini nih loh, ini tempat jualnya. Ya, di sini nih macam-macam kaset ada. Jenisnya ya ada yang dangdutnya ada, pop barat ada, Mandarin ada, Jawa ya. Juga ada. Tinggal pilih. Dikomplit ya ini. Komplit. Sekarang apa ada? Ada. Oh, ada yang saya sayangi lagu Summertime ada. Oh, ada Summertime itu karangannya itu toh? Karangnya Narto Sabdo. Oh, mbok brek karangannya. Gendong apa rujak juga ada sini, gendong apa rujak. Gendong apa salah. Ini mau didengarkan lagu yang mana? Saya kepingin lagu dangdut. Lagu dangdut, tante seneng apa tidak? Saya seneng aku tadi ngomong yang ada itu, yang ada musiknya tong tong dundang bokmu tong tong dundang bokmu. Oh iya. Aduh, saya seneng loh sama keroncongnya juga ada. Keroncong juga ada. Keroncong. Keroncong. Saya tolong puterin itu pop Indonesia ya. Ini yang mau diputar yang mana dulu? Yang anu yang paling baru, produksi paling baru. Oh, lagu Mandarin. Ada. Penyanyinya penyanyi hebat. Oh, penyanyi dari luar angkasa. Oh, iya. Ya. Lagunya apa, Sa? Lagunya Li Tao Si Ye Chi. Li Tao Xiang Yi Zhe Chuan 在夜夜飘扬扬，姑娘有你也采我的心海里飘扬扬，让我的歌声随那微风，吹开了你的窗帘，让我的憧憬随那流水，不断的向你敬。 夜色色的长影，掩住我的情意。明媚的夜晚更照亮了我的心。这里到底夜已经这样沉静，姑娘哟，你别什么爱，什么。 让我的憧憬随那流水，不断地向你倾诉。夜色色的长影掩不住我的情意，明媚的夜光更照亮了我的心。这里到底夜已经这样沉静，姑娘哟，你别什么爱，什么无。 Ya, sini dong tante. Ah, jangan deket dong tante. Deket berbahaya. Sekali-sekali boleh dong tante. Bisa dua kali ya bisa. Ngomong-ngomong tadi tante kan dengarkan lagu yang habis diputer itu. Oh iya. Itu lagu apa ya? Katanya itu lagu Mandarin. Nah, lagu Mandarin. Judulnya? Ya, judulnya Tarsan Kota. Itu lagu Mandarin yang baru diputer. Judulnya Li Tao Xiao Ye Chi. Oh iya. Nah, tahu. Li Tao Xiao Ye Chi. Ye Chi. Ngerti artinya? Ngerti dong. Saya juga pengalaman soal lagu itu pengalaman. Jadi artinya apa? Artinya itu Li Tao. Itu lagunya. Li Tao. Li Tao. Itu lagunya. Lagunya. Xiao Ye Chi. Xiao Ye Chi itu yang ngarang. Li Tao lagunya Xiao Ye Chi yang mencipta. Yang mencipta ya. Lagunya enak ya. Enak. Pakai telur. Enggak, yang istimewa pakai yang enggak kayak bakmi goreng aja. Di samping lagu Mandarin, tante ini juga senang lagu apa sih? Itu loh lagu Melayu. Yang gimana sih? Yang lagunya dilakukan anak kecil-kecil itu. Iya, iya, yang di kampung-kampung itu. Iya. Bedudu bitan, bedudu bitan. Kalau gitu saya pergi dulu. Ada apa? Ada, saya mau ngeliat tempat situ. Iya, iya. Stand lain. Kenapa tante kok ketawa-tawa? Enggak. Mustahil lagi-lagi? Iya, saya nih coba tolong deses ya. Puterkan itu lagu Pangkur Jenggleng. Pangkur Jenggleng gak ada di sini. Gak ada ya. Itu loh lagu nenek apa? Oh, nenek kedinginan. Nenek kedinginan, oh, ya. Oh iya, apa tante ngerti? Ya pernah dengar gitu aja. Tante juga suka nyanyi? Saya penyanyi dulu. Oh, penyanyi. Masih muda saya dulu. Waktu zaman apa tuh nyanyinya? Zaman Majapahit udah nyanyi. Majapahit. Enggak, maksudnya udah lama sekali gitu loh. Ya. Tapi dulu ya, Nak. Sebelum ya. Jadi penyanyi? Jadi maling. Iya. Sekarang? Sekarang ya udah kadang-kadang aja nyanyi. Kadang-kadang. Iya. Oh, jadi sekarang mau disiarkan lagu ini Nenek Kedinginan. Nah, iya. Aduh-aduh dinginnya sayang, nenek dingin minta kain. Kain batik dari Jogja, batik tipis dari sutra. Aduh-aduh dinginnya sayang, nenek dingin minta kain. Coba dong carikan selimut sayang, selimut tebel biar anget. Ini loh selimutnya, kain batik Jogja. Nenek jangan marah, cepat tua, cepat tua, cepat tua, cepat tua. Aduh-aduh dinginnya sayang, nenek dingin minta kain. Coba dong carikan selimut sayang, selimut tebal biar anget. Aduh dinginnya sayang, nenek dingin minta kain. Coba dong carikan selimut sayang, selimut tebel biar anget. Anget ya, biar bisa tidur dengan enak. Itu saya denger tuh tante lagu kok ya seneng gitu loh. Iya. Suaranya kok merdu. Itu suara siapa ya tante ya? Itu suaranya yang nyanyi. Oh, suaranya yang nyanyi. Iya. Bukan suaranya yang tidur. Enggak, maksudnya itu tanya apa dengan saya. Enggak, tante ini kok gemar sekali sama lagu-lagu tuh, apa seneng koleksi lagu gitu? Ya bukan koleksi aja, saya ini memang ya sering mengalami nyanyi sih. Oh, mengalami nyanyi? Pernah bertanding nyanyi? Oh, jangan bertanding, diadu saya pernah. Diadu? Mm-hmm. Diadu sama? Sapi. Anak dek, di rumah nganggur. Nganggur, ada apa? Ini ada produser film, butuhkan adik. Butuhkan saya? Iya. Buat apa ini mas? Jadi Tarzan. Oh, saya mau main film jadi Tarzan. Aduh, seneng sekali. Kok saya dipilih jadi Tarzan itu loh? Daripada Tarzan itu getot atau orangnya besar, cari Tarzan yang krempeng. Ini Tarzan model mana ya kok menghina kok kebangetan lho. Kan saya nanti ikut main kalau memang adik mau. Mau ikut main saya? Saya jadi buayanya. Ini terima kasih loh Mas ya. Oh kok Mas? Oh saya, aduh, sorry tante, sorry. Kok ancal dadamu? Aduh ampun, ampun, ampun. Jangan loh, itu kaki jeber yang mancal loh. Jebol dadaku. Sus. Ini Om Sus nih ya? Iya betul, kok sudah kelihatannya, kelihatannya kok, aduh tambah mungil gitu loh. Apanya yang mungil? Itu. Kok segede gini kok dibilang menghina ya? Loh, bukannya... Sekarang ini omong apa? Saya ingin sekali mendengarkan sebuah lagu kegemaran saya. Oh, punya lagu kegemaran? Wow, saya senang sekali. Masih ingat sampai sekarang. Lagu Mojo yang... Mojo Korek? Bukan, yang... Soalnya modelnya kan kayak... Yang pakai... Dangdut, tak... Dangdut, oh, ya itu. Dangdut. Itu kesenangan saya. Oh, ya sekarang ada... Saya punya koleksi lagu baru. Ya, yang dinyanyikan oleh Diana Yusuf. Lagu apa itu? Sorry, Mac. Sorry ya, bisa mau kenalan di sini. Habis mesti kenalan di mana? Di lapangan. Sorry Mac, sorry, sorry. Bukan begitu caranya. Sorry Mac, sorry, sorry. Jangan begitu caranya. Sorry, sorry. Bukan begitu caranya. Sorry, Mac, sorry, sorry. Sorry, sorry ya. Alamatnya di mana sih? Itu tuh yang catnya hijau. Oh, yang catnya hijau bu ya? Oh, catnya saya basah. Sorry, sorry. Bukan begitu caranya. Sorry, Mac, sorry, sorry. Jangan begitu caranya. Apabila kau ingin berkenalan denganku, datanglah ke rumah. Pastikan ku terima. Sorry, Mac, sorry, sorry. Begitu caranya. Sorry, Mac, sorry, sorry. Sorry. Lagu apa sih itu? Sorry Mac. Lagunya namanya Barat-Barat. Tapi itu mengenangkan riwayat saya dulu. Loh, ada riwayatnya toh? Riwayatnya itu waktu saya antri karcis di gedung bioskop. Waktu antri buat sendiri apa calo? Oh ini ya wak. Saya ini apa, ada potongan calo apa? Wah, kalau potongannya bukan potongan lagi, mirip. Malah saya kalau gak salah pernah beli dari situ kok, mau nonton. Kok ya, masih ingat ya. Saya ini sudah nyelip-nyelip, jangan sampai ketahuan kok. Terus gimana itu? Begitu saya beli riwayatnya itu. Nah, beli karcis. Waduh. Saya nyenggol seorang gadis. Wah, sakit kali ya kesenggol ya. Bukan sakit lagi, berdarah. Berdarah, kena tulang. Nah, kena sikut saya sama juga, kena obeng. Nah, terus. Pacarnya marah. Wah. Nah, saya bilang, waduh, sorry Mac. Tanpa pikir panjang lebar, tanpa jawab apa, terus telak aja. Mukul. Saya dipukul. Dipukul? Iya. Jatuh? Tidak. Wah, kuat. Tidak jatuh saya. Tidak jatuh. Cuman terlentang. Aduh, ini kok pada ribut di sini aja sih? Ini mau ngapain? Mau beli atau mau ribut? Mau beli sambil ribut, Ses. Beli sambil ribut. Ini juga nih sudah minta dipilih puterin lagu tapi enggak beli. Pengen denger aja ya. Iya, terima kasih. Saya sudah denger. Tahu saya ini marah. Ini juga mau minta lagu lagi diputarkan iya, saja. Iya, saya ini dari tadi mau minta lagu malah ketemu ini. Wah. Di sini bukan bagian permintaan lagu. Mau minta lagu ini saya itu. Ada enggak ya? Enggak ada kalau minta. Kudaku lari. Enggak ada oh, kudaku lari. Oh, bukan kudaku. Jadi kudaku lari itu enggak ada. Enggak ada. Kudaku sayang. Saya pernah dengar dari teman saya itu. Jadi ini Kang Teten sayangnya kuda gitu. Loh, kok sayangnya kuda? Saya sayang sama kuda. Nah, sama aja kan? Kudaku sayang. Ada sih. Oh, ada. Sebentar kalian ya. Tolong dengarkan saya. Habis didengarkan enggak dibeli? Beli, oke, tapi mau dengar dulu. Baik, saya putarkan ya. Yeah. Kudaku sayang. Sayangi tiap hari kawan setia sejak dulu hingga kini, suka duka bersamanya ku alami, liku-liku di dunia seperti ini. Dan angin, panas dingin, tak peduli. Ku tak tahu sampai kapan akan terus begini. Harus ku jalani sampai akhir nanti. Mengapakah bernyanyi, semua orang kan mengerti, kan terasa, kan tersentuh dalam hati. Kuda ini ku sendiri. Hari kesana dan kemari, hujan angin panas dingin tak peduli. Ku tak tahu sampai kapan akan terus begini? Harus ku jalani sampai akhir nanti. Mengapakah, mengapakah ku bernyanyi? Semua orang kan mengerti. Kan terasa, kan tersentuh dalam hati. Kuda ini ku sendiri. Kuda ini sendiri. Eh, gak ngira nih lagu kok enak ya. Siapa sih ini yang nyanyinya, Ses? Yang nyanyi? Iya. Itu, Mas Dul Kamdi. Wah, kamu ini gak ngomong-ngomong, Di. Wah, ya, ngomong-ngomong. Memang tidak banyak promosi. Saya pikir kamu gak bisa nyanyi, tahu-taunya udah pernah dikasetin malah. Wah. Sudah sering diterkam. Ya, bukan diterkam. Direkam. Direkam. Iya. Nyanyi. Bagaimana suara saya, Teh? Wah, boleh lumayan. Sair lagunya. Sair lagunya bagus. Aduh. Suaranya merdu. Aduh. Ini kalau nenek saya yang denger, wah. Langsung. Bagaimana lagunya? Bagus. Lagunya cukup merdu. Sairnya? Sairnya juga bagus. Terutama penyanyinya. Ya, karena teman sendiri. Nah, betul. Ya, Pak, selain itu masih suka nyanyi yang lain nih. Wow, jenis keroncong, dangdut, klasik, sampai lagu lenong-lenong semua saya nyanyi. Saya juga sama itu. Suka nyanyi keroncong, dangdut, lenong, kliningan, klasik, kliningan. Semua gak bisa. Ah, itu kalau mau sombong itu mesti dengan kenyataan. Ah. Ya. Jangan terus ngomong sembarangan. Tapi bener gak ngira saya loh. Gak ngiranya? Gak ngiranya kok dari tadi gak ngomong-ngomong. Malah denger lagu diem aja taunya suara sendiri. Memang itu sudah menjadi watak saya. Saya tidak pernah mempromosikan diri. Ya namanya juga orang Jawa lembah mana gitu loh. Ini siapa nih? Ini tadi saya juga ikut denger tuh, seneng loh itu. Penyanyi dari Turki. Biar begini suara saya. Hah? Wow. Pernah ikut bintang radio ya dulu? Wah, 5 kali bertanding. Menang? Kalah. Ini coba, Ses. Iya. Dengarkan omongnya ini. Iya. Banyak omongnya tapi uangnya gak keluar-keluar. Iya, dari tadi ribut aja di depan sini tapi gak beli. Cuma mau denger ini. Ini maksudnya apa? Iya, maksudnya apa? Lah, tapi kalian apa? Seperti Mas Kamdi, seperti Teten, seperti si Mas Sus. Tante? Nah, semua ini kok rupa-rupanya cuma ngomong aja. Mbok ya beli satu-satu. Membuat contoh. Ini tante mau sponsor, mau beli tante. Saya ya enggak beli. Aja dong kalau gitu. Enggak, maksudnya nanti begini kan, tahu ini lagu-lagu ini. Ya. Ya, nanti kalau sudah punya uang nanti kembali lagi beli di sini. Enggak, kalian-kalian ini udah makan belum? Belum, belum. Saya belum. Nah, kalau begitu daripada banyak omong, daripada banyak mulut di sini, ayo ikut saya. Kemana? Makan, Tante. Makan bersama nanti ya. Makan bersama? Ya. Di mana, Tante? Di sana, di rumah makan yang enak ya. Tapi bayar sendiri-sendiri ya. Tante ini mau enaknya sendiri aja. Maunya, mau ponak aku kamu. Tante, Tante apa belum pernah digebukin orang sekampung, Tante? Ngomong kamu gak enak gitu loh ya. Sekarang ini kalau gak mau beli, terus pergi gitu? Iya dong. Jadi orang-orang yang jelek-jelek seperti ini gak boleh ngambah toh serba gitu? Ya, kalau ke toh serba ini siapa saja boleh. Oh, siapa saja boleh. Untuk umum. Untuk ya. Umum, tidak memandang bulu. Iya, pokoknya gak memandang bulu tangkis atau apa. Iya. Udah ya? Ya. Soalnya saya masih keburu waktu, nanti sebentar lagi saya mau ini, mau golep. Oke, kalau gitu ayo kita pulang yuk. Ayo. Bye. pendengar dan saudara-saudara sekalian di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami ini bisa didengar. Dengan terdengarnya lagu Gelang Si Patu Gelang. Cukup sekian kiranya hiburan dari kami. Gendeng Grup Karjo ACDC plus Trimulat Dito Serba. Mudah-mudahan sajian kali ini bisa membuat gembira hati Anda sekalian. Harapan kami sekali lagi selamat berpisah, sampai berjumpa di kaset yang akan datang.